Konsultasi Syariah. Imam sholat tidak pakai peci. Pertanyaan, bolehkah sholat di belakang imam yang tidak memakai peci? Karena ada orang yang tidak mau sholat di belakang imam yang tidak memakai peci. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat. Dan para ulama sepakat bahwa kepala bukan termasuk aurat. Disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melepas pecinya, lalu beliau jadikan sebagai sutroh di depannya. Di antara dalil yang paling tegas adalah kondisi jamaah haji. Dalam kondisi ihram, jamaah haji tidak boleh menggunakan tutup kepala, sementara mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan imam sesama jamaah haji. Imam Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan, sholat tanpa mengenakan tutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika sholat, baik orang yang sholat itu menjadi imam, atau sholat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala sebagaimana umumnya orang, itu lebih baik, terlebih jika dia menjadi imam. Kemudian beliau melanjutkan, kita mengetahui bersama bahwa para lelaki yang sedang ihram, mereka sholat dalam kondisi kepalanya terbuka, karena mereka dilarang menutup kepala ketika ihram. Sehingga dipahami bahwa membiarkan kepala terbuka ketika sholat, hukumnya boleh. Keterangan yang lain disampaikan dalam fatwa Al-Azhar, di bawah Mufti Syekh Hasan Ma'mun. Beliau ditanya tentang hukum imam sholat jamaah yang tidak memakai peci. Jawaban beliau, sholat seseorang sebagai imam, atau makmum, atau sendirian, dengan kepala terbuka, hukumnya sah menurut semua mazhab ulama. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat, sementara kepala lelaki bukan termasuk aurat dengan sepakat ulama. Hanya saja yang afdol menutup kepala ketika sholat. Dianjurkan berhias, mengenakan pakaian paling sopan. Ketika sholat, kita dianjurkan untuk berdandan mengenakan pakaian paling sopan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Yang artinya, wahai bani Adam, gunakan perhiasan kalian setiap kali masuk masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Juga dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas tsaubaihi." فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزِيِّنَ لَهُ Yang artinya, apabila kalian sholat, maka gunakanlah dua kain, yaitu atasan dan bawahan, karena kita paling berhak untuk berhias di hadapan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Tabrani, dan dihasankan Al-Albani. Karena itulah, kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik ketika sholat, terutama ketika dia menjadi imam, diharapkan untuk melakukan yang paling sempurna. Baik sempurna dari sisi ibadah sholatnya, termasuk sempurna dari sisi penampilannya. Dan di masyarakat kita, mengenakan peci ketika acara resmi, juga ketika sholat, termasuk bagian kesempurnaan penampilan. Karenanya, jika ada khatib Jumat yang tidak berpeci, bagi masyarakat, itu penampilan yang tidak sempurna. Meskipun peci bukan syarat sah jadi imam. Karena itu, sikap sebagian orang yang tidak mau bermakmum di belakang imam yang tidak berpeci adalah tindakan yang tidak benar. Terdapat kaidah yang menyatakan, siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Kaidah ini dinyatakan As-Sunani dalam Subulus Salam. Beliau mengatakan, hukum asalnya bahwa siapa yang sholatnya sah, maka sah menjadi imam. Dan ini didukung oleh perbuatan sahabat, yang diriwayatkan dari Bukhari dalam kitab At-Tarikh, dari Abdul Karim, beliau menyatakan, kami menjumpai 10 sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang imam yang suka berbuat zalim. Demikian, Allahu a'lam.